seliro sing sehat walafiah, dipun paringono rizki sing cukup kangge sangune ibadah, dipun paringono ikhlas angsalipun ibadah, dipun paringono saged meraih ridho Allah, sehingga kula kali panjenengan didadekno wong sing husnul khotimah. Jamaah kita, orang-orang yang mendengar di rumah, menawi piyambake sakit, kita dungakno, kita sunaken dumateng Gusti Allah, mugi-mugi dipun paringono enggal-enggal saras, saged kempal malih kali kula panjenengan. Yang sekarang tidak hadir, masih sibuk dengan beberapa urusannya, muga-muga ditulungi ambik Gusti Allah, dapat jalan keluar apa yang diminta, asal diridhoi Allah, enggal-enggal dipun sembadani kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan mugi-mugi kita sedoyo dipun paringi pitulung kali Allah, saged ngelampai nopo sing dipun lampai tiang-tiang yang diridhoi Allah, min aslafunas salihin, amin ya rabbal alamin. Nerusakan pengawasan kitab Irsadul Ibad. Pilih kalau ingin diceritakan bahwasannya man wasala sofan wasalahullah, sinten kemawon lekne jamaah ahli nepung barisan, merapatkan barisan, mengisi kekosongan barisan, wasalahullah, maka Allah bakal nyampe no nyambung opo sing dikarepno ambik tiang niku wau. Ketekan hajati diantara sekian banyak usaha untuk supaya nopo sing kula panjenengan jaluk cepet keturutan, ya diantara sekian banyak usaha, wonten usaha membiasakan melengkapi nutup sof-sof sing kosong. Iya. Imam wis takbir asal ono mlaku ae. Napa ngoten niku mboten ketinggalan fadilahe takbiratul ihram? Tidak. Lha imam wis Fatihah, ngarep sik ono, budhalo terus. Niat nulungi sof sing rapet, ngoten ya. Niat kepingin oleh dungane malah ikat. Wa man qata asofan, lek tiang itu memutus barisan sholat yang di depan, kadang-kadang dia itu ono lowongan. Ini yang biasa terjadi di masjid niki. Lek Jumatan, napa tenan? Kula tingali niku sing ngarep masjid paling ngarep dhewe niku, itu pun masih ada yang kosong. Apa maneh masjid sing biasa dikai jamaah tambah. Tambah buri, tambah akeh. Iya. Kalau toh kita membiarkan sof-sof itu kosong, qata'ahullah, maka Allah akan memutus hubungan dengan kita, memutus rahmatnya, memutus pendengarannya. Koyok cekeh ngoten Gusti Allah. Lah iya, kon niki lho, tak kongkon maju nang ngene ngarep cek ni rapi. Tapi jika dileboni setan, kon lewis rapi tak kei rahmat, kok gak ekarepmu dewi kon sembahyang ini. Nah ngoten, coro kasar ini ku ngoten. Ya, wato broni anwa biso. Gusti Kanjeng Nabi dawuh ayyuhal musolli wahdahu. Wong sing biasa sembahyang ijen. Ijen niku kok boten jawab boten. Sembahyang ijen di belakang shaf. Kana parisane. Barisan pertama, barisan kedua, mari ngono ya apa? Sing ono barisan ketiga iku ono, tapi dhewe ono mburi gawe shaf dhewe. Iya. Ala wasolta ila shofi bo iyo kon niku manggabung bo o ambik barisan sing ngarep padahal sama ahum kon bisa melebu baris ono bareng shof ngarep iku mang leka cukup au jarorta ilaika rojulan indo kobikal makom utawa kon narik nyeblek wong sing ana ngarepmu lekne pancen kon gak bisa mlebu nang sof sing ngarep tapi nyeblek niku wau sak marine takbir niki sing soro niki praktek dari sing soro iya jarang tiyang lakoni ngeten iki kate takbir nyablek sing dicablek gak oleh mundur karena apa? Sing nyablek kan durung sembahyang tapi lekne tiyang niku Allahu Akbar ngenteni wong kok gak ono nggih ya sampean melangkah cebleken plek gak ngerti napa ya diceblek ngono tandane ojo mundur oleh diceblek wis mundur nggih ya gak langsung lah melangkah sak langkah sret nggih ya satu langkah mburi plek nggih ya dikencengno mari ngono mangkah maneh dikencengno sampai tutuke nah niku sing nyeblek nggih ngoten Allahu Akbar maca bismillahirrahmanirrahim rupane ngene kono mang ana wong wudu ana nang jeding bene wong iku manggate nang sembahyang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kok suwe ngatik wis sampean maju nang ngarep nyeblek nang kene Bu muri iki ngoten wong sing sembahyang ijen ana sok mburi mbok ya kon niku mang narik utawa nyeblek wong ana ngarepmu bekne pancen barisan ngarep iku mang gak cukup faqata ma'aka terus wong sing kon ceblek iku mang bareng ambik kon ngateke lha lek kon gak mlebu nang kene iso gak gelem nyeblek nggih ya a'id sholataka balenono sembayangmu iku mang kon sembayang ijen iku mang lho ana kene sok buri dhewe gak ana barenge sampai salam kene apa fa innahu la sholatalaka sak temene yo kon sembahyang ijen ana ngene sop iku mang padha ambek durung sembah ya sembayange sah asal memenuhi syarat dan rukun cuman tidak mendapatkan fadilah jamaah. Loh, keranten banyak kata tiang-tiang niku dalam hal sholat cuman memperhatikan syarat dan rukunnya saja sing penting aku sembahyang nomor siji nutupi aurat ya nomor loro panggonane wis suci nomor telu aku wis ngadep kiblat mari ngono aku wis suci teko kadas loro iki syaratnya sudah selesai aku ya wong Islam mari ngono takbiratul ihram sak pinunggalane pisan nomor siji ngadeg niat takbiratul ihram maca Fatihah ruku iktidal sujud lunggu maca tahiyat, lunggune tahiyat ya, lunggu baina sajdataini, lunggune tahiyat nggih rukun, maca tahiyat nggih rukun dadi 10. Nomor sholat maca syahadat nggih rukun, maca selawat nggih rukun, maca salam nggih rukun. Pas 13 mari wis sah sembayangi. Nah, padahal sholat 5 waktu itu yang diajarkan Nabi, semenjak sholat itu diwajibkan sampai Nabi niku seto, mboten nenten setunggal sahabat yang menjalankan sholat piyambean tanpa jamaah. Itu yang diajarkan Nabi. Padahal Nabi menganjurkan sholu kamaro'aitumuni usolli, kon lek sembayang, sembayango koyo olehmu kon delok aku sembayang. Aku sembayang biyen ya apa? Ya selalu berjamaah. Kalau demikian ya apa? Ya iku mang. Pokoke wong sak niki lek ne syarat rukune terpenuhi koyo-koyo wis sembahyang. Padahal belum sempurna. Nah, inilah kualitas kula kali panjenengan sebagai umat Kanjeng Nabi. Tapi nur sewu nggih ya. Nabi ku adalah nabi yang rahmat, amat perhatian dumateng kula kali panjenengan. Weruh lek keadaane umat akhir zaman iku koyo ngene. Jaluk nang ngene Gusti Allah. Gusti, umat kula sing kula tunggu sae-sae. Lek badhe kula tinggal sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit meninggalkan ajaran saya. Meskipun mereka meninggalkan ajaran saya, tapi tolong sedikit itu tadi sampean koyok nawong sing koyok kula tunggu. Tumon sampean Nabi koyok ngoten. Ngerti nek umat ini ki kualitas ibadahnya di akhir zaman itu wis gak memenuhi syarat. Tapi dijaluk no ambik Gusti Allah. Mergane Gusti Kanjeng Nabi mantun nyuwun tenggene Gusti Allah dawuh ngeten, innakum fi zamanin, sahabat untuk kon sak niki ana ngene zaman. Masa lau anna akadukum, seandainya satu di antara kalian yang hidup pada zaman ini taroka meninggalkan usyuru dinihi 10% dari ajaran yang saya ajarkan, halaka, termasuk kon iku wong sing cilo ciloko, nemen kurang ajari kon iku mang. Iya. Wa innahu sayati ala ummati zamanun. Tapi besok iku bakal terjadi pada umatku. Iya. Lau anna ahadahum, seandainya mereka yang hidup pada zaman itu amila usyru ma amila ma umiro, 10% ngelakoni agama cuma 10%, naja, orang itu termasuk orang yang selamat dan hebat. Itu kebanggaan saya. Bingung jenenge sahabat. Boten keliru dah Kanjeng Nabi. Sakniki kula ninggalno 10% dadi wong elek. Nglakoni 90%. Lah besok niku lho wong ninggalno 90% sing kula lakoni. Nggih ya. Nglakoni mek 10%. Wong iku slamet, luwe apik teko aku. Nggih ya. Ngerti yo, lek pada zaman itu banyak orang yang meninggalkan agama kepentingannya cuma dunyo. Koyo umatku tetep tak belo, tak dungakno nang ngene Gusti Allah. Lah lek kula kali sampean hitung kira-kira awak iki termasuk orang yang menjalankan 10% apa kurang? Kadang-kadang sak persen enggak, Pak. Iya. Coba sampai tinggali wis, awak mang subuh jamaah apa enggak? Jamaahnya sudah tepat atau enggak? Iya, dohor. Wis alhamdulillah. Jangan merasa kita itu sudah klop, enggak, belum. Sampai tinggali tiang-tiang biyen niku, oleh neliti tangi turu iku kabeh dibeki ambek wiritan. Apa gak nyambut gawe? Pancet nyambut gawe. Nyambut gawe pancet. Cuma lisan ini ki ngomong. Lisan ini ngomong. Iya. Wong kula niku lho nemoni, nemoni. Tiang niku oncek-oncek brambang. Lambene niku ngecimpil ngenten. Umba-umba, ngangsu jaman biyen ngomong. Burda apal, kahfi apal. Seberat apapun pekerjaannya, dia itu mengisi. Karena apa? Biyen cili, diwulangi ambik bapak, karena sudah terbiasa, apapun kehidupan yang memberatkan, maka dia terbiasa. Balik kulo kali sampean kan, boten asa mangkin ya. Baru membiasakan membaca wiritan-wiritan ketika kula kali sampean mendapatkan musibah. Ya sih untung daripada mendapat musibah kena rabu sabu. Ya. Padahal oleh Kanjeng Nabi nyediani kula kali sampean supaya urip gak sumpek niki dikei beberapa bacaan. Ya. Lek ni durungi subuh, jalu onang Gusti Allah. Gusti Allah lek disopo iku nemen. Ya hayu ya koyum, ya hayu ya koyum, ya hayu ya koyum. Wocon bing petang bulu. Kon dislamet no kon. Dari berbagai sumpek. Jelon ceritani Nabi Yunus ini gulang. Ngerti nak? Iya. Sumpek onok jerone iwa. Lek wis metu onok jerone jerone budi, jerone ono lautan, lewis metu mana? Ono gini ororo kalau ngalau kidul, ono iku bareng muni la ilaha ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iki ngono tak cerita nonang gini kon umat Nabi Muhammad. Wa kadzalika nunjil mukminin. Tak gawe contoh. Lek kon sumpek wong mukmin maca iki. Kira-kira diwaca. Kesusu aku. Iya. Kesusu nanti. Iya. Banyak masya Allah, iya. Kembali lagi. Terus para hadirin sembahyang ijen iku sah. Tapi tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Terus kula ya napa Ustaz? Mulai sekarang biasakanlah agar napa kula kali sampean besok dipapak ambek Kanjeng Nabi membiasakan sholat jamaah lima waktu. Lek wis terbiasa enak-enak. Cuma mulai padha kok oh, nyambut gawe ngene lho ya. Nyambut gawe gak biasa ono kene. Lilang lilingin tapi lek biasa enak banyak manfaatnya banyak ya para hadirin sekalian diteruskan wa ibnu majah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sholata lil ladzi khalqas saffi lek kapan ana wong sembahyang jamaah ijen ana burine barisan iku podo ambik durung sembahyang ga oleh fadilai jamaah ganjaran pitulikur iku gak mampu gak melbu umpomo jamaah iku mang dilebokno suwargo wong iku gak katut mergane sampe nek jamaah iku kungu nyerawungo lek ana mburi gak oleh dum-duman daging mali gak oleh malian ya iya. Ya lek dagingi wong kene iki lek dagingi teko Gusti Allah mriko. Siji maneh nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu an ta'al. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu diperhatikan. dalam sholat jamaah pun sampai disi'i kelakoane imam, baik itu ruku'e, sujud'e dan lain sebagainya. Lek disi'i ini ada ancaman. Ama yaksa ahadukum opo panjenengan niku gak wedi ta, gak kuatir ta. Idza rafa'a ra'sahu qoblal imam, lek ne tangi teko ruku, tangi teko sujud, disi'i imam. Iya. Lah lek imame suwe ya napa? Bareng kula jonggol ngene tibane imame sik ro ruku bali o. Mboten napa-napa? Gak apa-apa. Wis kecelik ustaz rono. Diancam ambek iki sampean. Iya. Imam gak apal-apal aja nong ya. Sujud ki ngoten suwe ni rek. Bareng ngangkat ngene, durung bali o. Wong kecelik ya. Gak apa-apa. Iya. Lek diterusno ya apa? Lek diterus kon gak wedi ya. Lek kon iku mang besok mati ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar. Besok iku Gusti Allah bakal ganti sirahmu iku mang ambek ndase ihi himar koyok ndase napa jaran. Ini sudah terjadi. Terjadinya teni. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Iya. Orang yang diliwati ngeten Kanjeng Nabi niku wau bali. Napa-napa Kanjeng Nabi? Rungokno. Ngene kuburan iki. Nggih Kanjeng Nabi. Kuburane jarang iki Kanjeng Nabi. Ngawur takokno ngene, kuburane wong iki. Mosok tiyang ngeten. Masyaallah. Takono wong, lek jaran gak dikubur kene, kuburane wong iki. Lah nggih, meneh esuk njak bali maneh. Esuk sore tetep ngoten. Lek esuk bengenge, lek bengi bengenge. Napa Kanjeng Nabi? Iki wong e biyen iki lekne sembahyang iku gak telaten. Mbok krana penggawean mbok yo apa imam itu mok nina, dhek iku cepetan kesuwen imam iki. Ya. Lho seandainya dia itu mau ngoten, niscaya akan enggak koyo ngene. Wis ditunggakno ae nang Gusti Allah, jalukno. Leren pisan. Ya. Terjadi. Mergane Gusti Kanjeng Nabi dawuh ngene iki, Mang, kon gak kuatir ta. Lek awakmu besok dikubur, tangi teko kuburan ngocok. Lho kok koyo jaran aku lho. Padahal kon ahli jamaah. Dengarkan lho. Iya. Au yaj'alallahu suratahu surata himar. Lek kandase tok ya sawahi pisan. Dadi awak niki koyo jaran ngono. Ya Allah. Krana apa? Sembayang biyen gak telaten kesusu di sii imam pun sampai ya. Wa bnu Nafi' an Saiban man rafa'a ra'sahu qoblal imam aw wada'ahu fala sholatalah. Lek wong di sii imam dalam segala gelik-geriknya sholatnya tidak mendapatkan fadilah jamaah. Wa Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu taala anha la yazalu qaumun la yazaru ola leren-leren pancet terus-terusan sijine wong ya ta'akhkharuna anis saffil awal selalu akhir ngari teko saf sing pertama. Dek iku ono kesempatan. Ono kesempatan meraih saf yang pertama. Tapi gak gelem apa? Mulene kesuwen. Ya. Lho lek kon ono kesempatan nempati saf pertama utawa saf iku mang, kok kon milih sing ono mburi? Ya apa? Hatta yu'akhiruhumullahu finnar. dek besok lek melbun roko, kaya dikarekno dintasi teko sunang gitu kon roh roko. Wong itu sembahyang ada kesalahan masuk neraka kan nonton. Begitu Nabi dipersilahkan, Nabi pun telas umat sampean monggo melbut swarga. Begitu Nabi melangkahkan kaki kanannya masuk surga, terdengar Muhammad. Nah, iki ya apa? Kon ngongkon aku melbu swarga, kon warang gene sunroko wis gak ono. Ternyata masih ada yang napa? Sing nyeluk jenengku Muhammad. Balik. Balik. Iya. Yeah. Begitu balik, tolong malaikat Malik sampean ngongkon nang gene. Malaikat Malik kokon goleki. Digoleki, Pak. Seluruh malaikat nang gene disor-nisor niku. Mboten enten Kanjeng Nabi. Ono. Oh, ayo golone kabeh digoleki. Sampai nang gene nisor niku wau dadakno ono jenenge. Watu ni lho, kok oba iki lene sing celuk-celuk Muhammad Muhammad iku. Kabeh watu meneng watu iki kok oba dicukuk sret gawokna. Niki lene Kanjeng Nabi. Ya gak ngerti, coba lebokno telaga Kausar ngono. Plek. Putih berubah. Langsung jadi menungso. Kok tak celuk-celuk? Enggih Kanjeng Nabi, matur nuwun. Dia membayangkan, aku iki adalah orang yang terakhir masuk surga. Kon jaluk apa jare Gusti Allah? Mboten jaluk nopo-nopo Gusti. Kon jaluk niki mboten Gusti kula sampe selamat saken tekan neraka. Alhamdulillah pun mboten jaluk apa-apa. Ya apa lek kon gak telek ngarepi pintu gerbang swarga. Alhamdulillah Gusti, lek sampean purun ngoten. Saking oleh Gusti Allah niki kepingin ngelegakno Kanjeng Nabi. Sakmono oleh belone Kanjeng Nabi teng kula dilebokno. Kon gak kepingin nginceng ana njero wae. Mboten Kanjeng Nabi, isin kula ndelok kelakuan kula. Mboten pantes saya diperlakukan seperti begini. Si onok gini ngono. Suapi dia itu diberi surganya orang yang besar. Koyok ngono lho Pak Kanjeng Nabi belani kulo kali sampe ya. Kulo kali sampe kira-kira nyusano Kanjeng Nabi ping biro. Kait moco selawat apal dibantok wis kelakuane gak koyok Kanjeng Nabi. Koyok paling duwe ya Allah. Kita membaca selawat itu untuk memperbaiki nyirami mana kula kali sampean cek ne duwe mana duwe wiwitan koyok wiwitane Kanjeng Nabi, lisane sopan koyok Kanjeng Nabi, tindak tanduke ngalah koyok Kanjeng Nabi, tidak beringas bergane Habib saya balak-balik. Eh, saya Hermania, jangan gini, jangan gini, jangan gini, yang sopan, yang sopan. Nopo mana Habib Anis? Salaman gini, ono iye. Iya, nyerondol gini. Dintek no. Sing sopan kan. Ojok, dadi Habib. Antri kan. Gak oleh barokah kan. Murang-muring temenan. Yang diutamakan adalah akhlak. Mergani inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sembayang mulek diterima, muka-muka kulo kali sampean sambayang diterima kabeh ambik Gusti Allah. Kulo kali sampean diparingi akhlak koyo akhlak sing diwulang no Gusti Kanjeng Nabi. Singarang burda ini lho, singarang burda wis kapal burda dipetuki Kanjeng Nabi, diselimuti Kanjeng Nabi, duwe kelakuan wis api. Dhisik mung ning ngene astagfiru Ya Allah, astaghfirullah min qaulin bila amalin gusti. Kula nyuwun sepunten teng panjenengan, kula niki cuma pinter ngomong, kelakuane gak podo ambek among omongi. Saya mengaku cinta nang gene panjenengan, tapi akhlak saya tidak seperti akhlak panjenengan. Podo ambek kula niki ngaku anak sampean, tapi sampean gak duwe anak, duwe kelakuan iki kaya ngeten, ngeten lho, iya. Iku sing duwe burda. Kita nyuwun mawon nang Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah saya dan anak-anak saya, keluarga saya, orang yang dibanggakan oleh Kanjeng Nabi. Waja'alni wa ahli wa auladi qurrata aidin li habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak, Pak? Iya. Yeah. Enak wis. Mari donga sembahyang dongane adane lho ya. Cara Jawa ae. Iya. Yeah. Cok njaluk sugi, ojo njaluk pangkat, njaluk ngiris. Gusti, mandar kula anak lan bojo kula kabeh Gusti sampeyan dadosaken tiyang sing nyenengaken Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bendungo ngoten mawon. Lek kula kali sampean berusaha menyenangkan hati Rasulullah, pasti kita akan disenangkan oleh Allah. Iya. Nduk pundi niku? Lek nek wong iku mang selalu ngari onok sok mburi, besok mentasin rokok kari dewe. Wa bnama jawahiban annallaha wa malaikatahu, sak temeni Gusti Allah dan berapa-berapa malaikat yang disuruh untuk menjaga dan menghadiri sholatnya orang berjamaah, yusalluna podo ndungakno kabeh ala mayaminis shufuf, di bagian kanannya imam yang baris ana ngene kanane imam. Engko pas sampean ngene lek ngono nok lur kabeh ae mari ngono ceboten. Ya. Boten digawe malaikat niku. Kene imam sing kencenge sapa? Mari ngono kanan, kiri, kanan, kiri, kanan iki luwe cedhek teko imam, luwe akeh dongane teko Gusti Allah lan Gusti nang malaikate Gusti Allah. Ya Allah, sedaya sing ngaji, sedaya sing ngrungokno, sedaya niki kepingin Gusti nyempurnakaken ibadahe, dan sedaya niki Gusti adalah hamba panjenengan yang amat terbatas baik ilmunya, usahanya, mugi panjenengan tulungi Gusti saged ringan melangkah, sampean bimbing Gusti, sampean tulungi saged ngisi ibadah kehidupan ini dengan ibadah-ibadah yang membuat Gusti Kanjeng Nabi senang dan mendapat ridho saking panjenengan. Mugi-mugi pengajian sing setitik ngeten didasarkan ilmu sing manfaat barokah. Sedaya sing hadir yang mendengarkan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadi qawlan wa fi'lan karuma, warzuqil kulla halalan daima, wa akhilla atqiya ulama, habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi kulubina, wa ja'alna ya Rabb minar rasidin. Ya Rabbana darafna tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna, fatub alayna tauba taghsili kulla hauba, wastur lana al-awrati wa aminir rawati